Mitra bisnis, dalam tulisan di website koran internet yang bertajuk Sri Mulyani Berkeley Mafia Organisasi Tanpa Bentuk, Kwi Kian Gi mengungkapkan aksi dari lembaga-lembaga pemberi hutang kepada World Bank dan IMF yang berupaya mengikat Indonesia dengan mekanisme hutang agar dapat dikuasai serta dihisap kekayaannya. Menurut Kwi Kian Gi, ekonom Amerika Serikat, John Pilger, Joseph Stiglitz, dan masih banyak ekonom Amerika Serikat kenamaan lainnya telah menyatakan bahwa hutanglah yang dijadikan instrumen untuk mencengkeram Indonesia. Untuk membahas masalah ini, segera kita berbincang dengan Kwi Kian Gi. Pak Kwi, bisa Bapak ungkapkan seperti apa bentuk-bentuk campur tangan lembaga pemberi hutang yang sebenarnya merugikan Indonesia? Nah, Indonesia itu disuruh-suruh yang enggak-enggak kan setelah krisis itu disuruh yang waduh sampai ancur-ancuran ini. Seperti obligasi reka 430 triliun, sebelum itu bank ditutup, akibatnya RAS 144 triliun BLBI. Jadi, nah sekarang oleh karena sudah rusaknya sampai seperti ini, maka kita tidak bisa, yang paling ideal kalau mengatakan utang saya bayar. Sekaligus kami tidak ada hubungan dengan Anda, kami menentukan kebijakan sendiri. Itu yang paling ideal, akan tapi itu tidak bisa dilakukan karena tidak punya uang untuk itu. Apalagi begitu, untuk tahunan saja sudah tidak punya uang. Nah, itu disebabkan karena uang diberikan terus secara akumulatif tanpa henti. Nah, ternyata Indonesia tidak mampu membayar. Lalu dicari kenakal, bayarnya itu dengan menggali utang baru untuk membayar utang lama yang sudah jatuh tempo gitu. Apakah ini bisa diartikan Indonesia sudah tidak bisa lagi lepas dari belenggu hutang, Pak Kwi? Ya, sekarang ini polanya kan sudah jelas. Setiap kali menerbitkan surat utang baru, kan kita selalu baca yang dinamakan SUN, itu baik dalam rupiah maupun dalam dolar. Nah, sekarang ini tidak pernah dibuat suatu keseluruhan gambaran kondisinya seperti apa dan perkembangannya akan menjurus kemana. Tidak pernah ada itu proyeksi itu. Dari situ saja sudah kelihatan bahwa pemerintah Indonesia tidak berdaya. Jadi pokoknya secara ad hoc setiap tahun ya butuh apa lalu negosiasi. Kadang-kadang malah mereka yang menentukan apa yang dibutuhkan, apa yang harus dilakukan oleh Indonesia lalu mereka menyediakan keuangannya. Kalau menurut pengakuan John Perkins malah sengaja dibegitukan supaya bisa didikte, supaya bisa memperoleh pengaruh, basis-basis militer, macam-macam itu. Bukunya John Perkins itu. Demikian Kwi Kian Gi, saya Kiki Wijaya.